Aku sayang karo kowe, aku rindu karo kowe, aku cinta kamu. Dalam hati ini hanya terpikir namamu, aku merasa senang. Yang tuh mepet kowe sayang, aku terasa kowe. Hatiku terasa merem, pikiran serasa adem. Yang nyanding sidamu, duhai pujaanku. Aku sayang karo kowe, aku rindu karo kowe, aku cinta kamu. Terlukis namamu.